Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammada abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tasliman mazidah. Talabatul ilm, para santri-santri yang kami banggakan dan kami sayangi, sebelumnya kami mohon diperkenankan untuk menyampaikan permintaan maaf karena yang harusnya memberikan materi pada malam hari ini adalah Ustazuna, guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Abu Abdillah Afifuddin As-Sidawi Hafizahullahu Ta'ala Wara'a wa Syafah. Tapi karena beliau pada malam hari ini ada uzur, tidak bisa memberikan materi, sehingga minta kami untuk menggantikan beliau melalui pesan singkat lewat putranya. Nah, dadakan ya, barusan habis maghrib tadi. Barakallahu fikum. Sehingga mungkin sebagian atau bisa dikatakan semua para talabah tidak siap. Nah, barakallahu fikum. Baik. Sehingga ya, disimak saja barakallahu fikum yang mungkin masih memungkinkan untuk mengambil kitab yang kitabnya dekat, kayak MTF, mungkin bisa mengambil kitabnya barakallahu fikum. Tapi kalau syabab yang terlalu jauh, nah tinggal menyimak baik-baik barakallahu fikum. Insyaallah yang kita pakai adalah kitab Mukhtasar, melanjutkan apa yang barakallahu fikum sudah kita bahas terkait dengan adab dan etika dalam mengais rezeki, mencari penghidupan. Nah, tadi kita sudah membaca dua perkara adab dalam mengais rezeki. Yang pertama adalah as-siha, perlu diperhatikan sah atau tidaknya jual beli kita. Yang kedua adalah al-adl, ya, adil. Jangan sampai dalam jual beli tadi ada kezoliman, dalam jual beli kita merugikan pihak lain. Nah, kita masuk poin yang ketiga yang juga perlu untuk barakallahu fikum kita perhatikan dalam perniagaan kita adalah qala al-musannif rahimahullah faslun al-amru tsalitsu fil ihsan bil muamalah. Perkara yang ketiga terkait dengan berbuat ihsan dalam muamalah. Nah, ya. Baik. Artinya berusaha menjadi yang baik, yang terbaik dalam muamalah. Barakallahu fikum. Wa qad amarallahu ta'ala bil adli wal ihsan. Sungguh Allah memerintahkan kita untuk berbuat adil dan berbuat ihsan. Faminal ihsan, di antara bentuk perbuatan baik dalam perniagaan adalah al-musamahatu fil bai'i. Naam, ya. Yaitu barakallahu fikum musamahah, ya. Mudah untuk merelakan, mudah untuk barakallahu fikum naam berdamai, ya. Nah, tayyib. Artinya gampang. Ya. Ketika mungkin terjadi persengketaan terkait dengan sebuah barang, barakallahu fikum naam, ya, jadilah orang yang mudah dalam jual beli. Wa alla yaghbinahu fir ribh bima la yutaghabanu bihi fil adah. Di antara bentuk ihsan dalam jual beli, janganlah dia mengambil keuntungan melebihi kebiasaan. Ya, nah. Misal standar keuntungan barang yang Anda jual dari pedagang-pedagang yang sama barang yang Anda perdagangkan. Misal 50%-nya barakallahu fikum, ya sudah. Ya. Ikuti saja barakallahu fikum keuntungan yang biasa diambil oleh pedagang-pedagang yang ada di sekitar kita. Nah, jangan sampai melebihi barakallahu fikum. Mungkin kita mendapatkan barakallahu fikum harga yang murah, kita dapat tempat kulaan yang barakallahu fikum sangat murah sekali. Nah, misal jam tangan, ya, barakallahu fikum, atau mungkin sepatu. Baik. Kita beli modalnya barakallahu fikum 250.000. Nah, biasanya kalau di pasaran barakallahu fikum dijual, ya, ada yang jual 300, ada yang jual barakallahu fikum 350. Nah, ya, rata-rata penjual mengambil keuntungan 100-150, ya, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Nah, ini kita menjual tadi belinya 250 karena kita tahu pembeli ini enggak tahu harga dan kita tahu dia nampaknya senang sekali dengan sepatunya ini. Barakallahu fikum, akhirnya kita sikat di situ, kita kasih harga tinggi. Berapa ini? 1 juta. Wih, murah banget gitu ya. Nah. Wah. 1 juta dibilang murah sama dia, ya kan? Barakallahu fikum. Padahal itu paling jualnya orang 300-350. Nah. Barakallahu fikum. Itu kata beliau kurang ihsan itu. Terlalu tinggi mengambil keuntungan. Walaupun ya sah-sah saja, boleh-boleh saja. Nah, barakallahu fikum. Tapi dari sisi adab dan etika, kurang. Kurang ihsan. Kenapa? Barakallahu fikum. Ya, itu bisa jadi nanti membuat pembeli yang membeli barang dari kita itu ketika dia tahu kalau harga jualnya paling 350, paling mahal 400, ternyata dia dikasih harga 1 juta. Nah, ya. Itu dia muring-muring nanti. Barakallahu fikum. Tayyib. Ya. Ketika dikasih tahu sama teman yang ngerti sepatu. Nah, beli berapa nih? 1 juta. Wih, mahal sekali kok beli 1 juta. Itu harganya paling 350-400. Masa? Iya. Nah, nanti keluar kata-kata yang tidak bagus dari pembeli tadi, ya kan? Nah, barakallahu fikum. Asemlah, kecutlah, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Ya, akhirnya dia kapok beli di situ. Nah, tidak berlanjut. Nah, pembeli yang membeli sama dia itu rata-rata cuma sekali. Habis itu apa? Kapok. Orang itu jual terlalu besar mengambil keuntungannya. Nah, iya. Jadi, kata beliau, ketika Anda berdagang, kalau ingin berbuat ihsan, ambillah keuntungan yang wajar. Iya, jangan memanfaatkan pembeli yang enggak tahu harga dan Anda lihat dia begitu suka dengan barang tadi, barang lafikum. Nah, baik, iya. Walaupun dia orang yang kaya. Paham ya? Jangan memanfaatkan itu. Nah, barang lafikum. Baik. Karena ketika dia tahu barang lafikum Anda memanfaatkan posisi tersebut, ya bisa jadi dia akan barakallahu fikum kapok. Ya, untuk beli lagi ke kita. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Sehingga termasuk bentuk ihsan adalah mengambil keuntungan yang tidak barakallahu fikum melampaui kebiasaan, ya. Nah, walaupun ya sah-sah saja orang mau ngambil untung besar enggak masalah. Tapi dari sisi adab dan etika kurang. Paham ya? Nah, kemudian juga dari sisi barakallahu fikum tayyib keberlangsungan ya jual beli kita juga biasanya barakallahu fikum tidak akan lama. Nah. Namun memang ada beberapa jenis barang-barang barakallahu fikum yang justru harus dijual dengan harga yang mahal. Karena memang itu kebiasaan dari para penjual. Ya, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Seperti madu. Nah, itu kalau kita kasih jual harga murah, justru orang mencurigai ini madunya asli atau enggak. Ya, kok murah sekali harganya. Barakallahu fikum. Nah, biasanya penjual madu yang mengerti, barakallahu fikum, walaupun dia mendapatkan harga yang lebih murah, dia tetap pasang harga yang tinggi. Paham? Nah, itu sudah menjadi barakallahu fikum siasat ya para penjual madu. Barakallahu fikum. Nah, justru pembeli itu kalau dikasih harga yang murah, dia malah meragukan ya madunya, barakallahu fikum. Nah, padahal enggak masalah barakallahu fikum murahnya ya. Tapi keasliannya barakallahu fikum. Nah, al-muhim. Jadi secara umum barakallahu fikum ambillah keuntungan yang sewajarnya. Gitu ya. Jangan aji mumpung barakallahu fikum sehingga itu akan membuat ya pada umumnya pembeli kecewa. Nah, merasa ditipu, merasa barakallahu fikum na'am dimanfaatkan oleh sang penjual. Termasuk bentuk ihsan, tidak mengambil keuntungan yang melampaui kebiasaan. Fa'amma aslul mughabana fama'zunun fihi, kata beliau. Adapun hukum asal mengambil keuntungan dari penjualan kita itu memang diizinkan. Ya. Dan itulah tujuan dari jual beli. Paling tidak kita mendapatkan keuntungan entah barakallahu fikum 10%-nya, entah 20%-nya. Ya, nah. Tayyib, itu jual beli yang sehat. Kita menjual, kita mendapatkan keuntungan. Barakallahu fikum. Naam. Li'annal bai'ah lirribhi, kata beliau. Karena memang tujuan orang itu menjual untuk dapat keuntungan. Walakin, kata beliau, yura'a fihi at-taqriba. Hanya saja yang perlu Anda perhatikan adalah barakallahu fikum, keuntungannya itu tidak terlalu jauh ya, tapi ya mendekatilah dengan barakallahu fikum tayyib harga modal ya, diperhitungkan juga biaya pengiriman barakallahu fikum na'am, itu diperhitungkan ya, jadi bukan hanya sekedar modal pokok tapi juga ongkirnya Anda perhitungkan ya. Kemudian kalau mungkin ada biaya sewa, atau Anda menyewa pegawai, itu mesti kalau orang yang berusaha, dia jeli, itu dia perhitungkan. Nah, barakallahu fikum. Fa inna badhlal mushtari ziyadatan ala ribhil mu'tadi li shiddati raghbatihi wa hajatihi fa yanbaghi ayyam tani al ba'i' min qabuli dhalik, kata beliau. Karena ketika Anda melihat seorang pembeli itu, dia rela untuk mengeluarkan uang ya yang lebih, melebihi keuntungan yang biasanya Anda raup, Anda raih. Karena apa? Karena sang pembeli tadi sangat senang dan sangat butuh dengan barang tersebut. Barakallahu fikum. Nah, kemudian Anda melihat fenomena yang demikian, maka kata beliau tidak sepantasnya bagi seorang penjual memanfaatkan itu. Gitu ya. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Fa inna dzalika minal ihsan. Itu termasuk bentuk perbuatan baik. Misal tadi barakallahu fikum. Jual apa misalnya? Barakallahu fikum. Nasi gitu ya. Nah, barakallahu fikum. Ya, nasi barakallahu fikum Anda biasa jual ya 10.000 atau 15.000. Nah. Tapi karena sang pembeli ini sangat lapar, barakallahu fikum, tayyib, nasinya tinggal satu, dan itu nasi untuk kita makan siang. Nah, kita sisakan satu, tidak kita jual, untuk kita makan siang. Ditanya sama pembeli tadi, ini berapa mas? Oh ini sudah nggak dijual mas, ini buat saya makan siang. Ayo mas, tolonglah, lapar sekali saya. Tak beli 100.000. Ya. Nah, baru ketika Anda lihat, oh ini memang orang udah mukanya pucat, udah matanya saya kayak mau pingsan. Nah, termasuk bentuk ihsan, Anda jangan manfaatkan. Oh, sudah 100.000 kasih. Nah, itu tidak baik. Yang baik adalah ya sudah 15.000 tetap. Ya, harga biasanya antum jual 15.000 ketika dia sangat butuh barakallahu fikum tidak dimanfaatkan. Ya. Nah, enggak apa-apa 100.000 enggak usah. Antum kayaknya butuh. Dapat 15.000 saja. Nah, itu mesti pembeli senang. Ini orangnya bagus ini. Ya kan? Nah, mesti dia nanti balik lagi. Barakallahu fikum. Nah, tapi kalau antum manfaatkan, dia tahu berarti penjual ini memang tipenya cuman mentingkan cuan saja, untung saja. Paham ya? Nah, apalagi santri ya, barakallahu fikum. Harus punya karakter ya, menjadi seorang pedagang yang berkarakter. Ketika tahu orang sangat butuh, jangan antum manfaatkan, antum melejitkan harganya. Paham ya? Seorang santri dia tahu punya adab dan etika. Ketika berjualan, kelihatan orang ini butuh sekali, ya sudah jualin saja dengan harga standar. Anda antum biasa jual 15.000, sudah 15.000. Oh ya. Nah, itu termasuk bentuk ihsan ya. Nah, sekali lagi prinsip dagang yang diajarkan oleh Nabi barakallahu fikum, cuan atau keuntungan atau ribah itu bukanlah segalanya. Nah, tapi ketika dalam jual beli tadi kita bisa membantu orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang sangat perlu, barakallahu fikum, itu yang lebih istimewa dan lebih bernilai. Paham? Nah, biasanya tadi pembeli akan balik lagi karena dia tahu ini penjualnya orang baik ini. Nah, ya tapi kalau prinsip kita cuman untung dan untung saja, ya dia tidak akan beli ke kita kalau tidak kepepet. Paham ya? Nah. Baik, itu prinsip jual beli yang membuat usaha Anda itu akan langgeng mendapatkan kepercayaan dari para pembeli atau pelanggan. Barakallahu fikum. Nah. Wa min dzalika annahu idza arada istifa'a samani awiddaini fayuhsinu taratan bil musamahati wa taratan bihattil ba'di wa taratan bil inzari wa taratan bitasahuli fil jaudatin naqdi. Termasuk bentuk ihsan adalah ketika Anda ingin barakallahu fikum menagih, ya. Naam. Harga yang sudah dijanjikan oleh pembeli atau hutang yang harus dia bayar, barakallahu fikum. Naam. Ternyata pembeli tadi mengalami kesulitan. Barakallahu fikum. Naam. Ya, taratan bil musamahah. Terkadang tindakan ihsan yang bisa dia lakukan adalah barakallahu fikum menghalalkannya. Nah, ketika dia melihat memang pembeli ini dalam kondisi barakallahu fikum pailit, ya, dalam kondisi benar-benar bangkrut, krut. Nah, dia ditipu barakallahu fikum sehingga sampai rumahnya kejual, mobilnya kejual, motornya kejual, sudah kejual semua untuk melunasi hutang-hutang dia, tinggal antum yang belum sempat dia bayar. Pas datang dia cerita, nah sampai nangis-nangis, mau maaf mas, saya nggak nyangka ditipu sama orang kemarin habis 2M, nah mobil saya habis, rumah, nah semuanya saya jual dan hutang sama antum yang belum saya bayar. Nah, barakallahu fikum ya. Tayyib. Termasuk bentuk ihsan, Allahi demi Allah itu semua memang benar-benar terjadi. Dia mengatakan, wallahi, saya tidak bohong. Ya sudah, utang antum lunas. Paham ya? Nah, dan ketika antum mengatakan lunas, enggak hilang duit antum. Tabungan di akhirat. Paham? Ya, enggak hilang. Itu nanti buat di akhirat bekalnya antum. Nah, taratan bil musamah. Antum hapuskan. Sudah, hutangnya anggap lunas. Nah. Wa taratan bihatil ba'di. Terkadang ya kalau Anda berat untuk barakallahu fikum menghapuskan total, ya dipotong. Ya sudah, hutang antum cukup bayar 50%-nya saja. Misal dia hutang 20 juta, 10 juta. Nah, cukup antum bayar 10 juta. Atau ada uang berapa? Nah, sanggup bayar berapa? Barakallahu fikum. Nah, ini mas, tinggal 2 juta. Ya, adapun sisanya 2 juta lagi untuk saya bertahan hidup. Nah, untuk cari usaha lagi biar bisa menghidupi keluarga. Ya sudah. Iya, 2 juta saja. Dia utang 20 juta, dibayar cuma 2 juta. Nah, sisanya anggap lunas. Itu bentuk ihsan. Wa taratan bil inzar. Atau kalau Anda tidak bisa melepaskannya atau menurunkannya karena memang itu sebenarnya bukan uang Anda. Paham ya? Nah, itu uang penadah modal. Ya, nah Anda bantu teman tadi barakallahu fikum, tayyib. Itu uangnya orang lain. Nah, maka di antara bentuk Anda membantu teman tadi ya sudah, afwan, Anda enggak bisa kalau melunaskan atau mengurangi ini uang ya titipan. Nah, ini uang tayyib punya penanam modal. Nah, Anda sudah izin sama mereka, mereka mengizinkan. Tapi kalau mau dihalalkan, kalau mau dikurangi mereka enggak bisa. Anda kasih tempo. Nah, ya, tempo selunak-lunaknya. Nah, barakallahu fikum. Itu juga bentuk ihsan. Wa taratan bitasahul fi jaudatin naqdi. Barakallahu fikum. Nah, dan terkadang juga barakallahu fikum Anda tasahul ya, bersikap mudah terkait dengan kualitas penunaiannya. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Misal dia pinjam sapi barakallahu fikum tayyib, untuk kurban, ternyata dia nggak bisa memberikan sapi yang dengan kualitas yang sama, gitu ya, barakallahu fikum. Nah, tayyib, dia bisanya adanya sapi yang kualitasnya di bawah. Nah, ya sudah. Walaupun mungkin secara nilai lebih murah. Oh, nah, ya sudah, tidak apa-apa. Barakallahu fikum. Dihalalkan, ya, diterima saja. Nah, barakallahu fikum. Itu termasuk bentuk ihsan. Paham? Ya, kita sebagai kaum santri, kaum terpelajar, sangat-sangat barakallahu fikum ditekankan untuk punya perangai yang demikian dalam jual beli. Paham ya? Nah, apalagi kalau antum jual belinya sama ikhwan. Ya, nah sama ikhwan sendiri, barakallahu fikum ya, sama keluarga sendiri, sama teman sendiri, barakallahu fikum. Nah, maka dalam bab ihsannya harusnya lebih diutamakan lagi, barakallahu fikum. Wa min al-ihsan ay yaqbala man yastaqilahu fa innahu la yastaqilu illa mutadarrirun bil bai'. Di antara bentuk ihsan adalah Anda menerima orang yang batal, enggak jadi beli. Paham? Nah, misal dia tadinya sudah pesan ini HP iPhone 15. Barakallahu fikum. Nah, barangnya belum ada sekarang, Mas. Kapan? Seminggu lagi. Iya, nah. Harganya berapa? Barakallahu fikum. Ya, dikasih harganya barakallahu fikum sekian belas juta, misal. Barakallahu fikum. Ya sudah, ana pesen ya. Nah, yang terbaik. Nah, ya, versi yang paling tinggi. Nah, ya sudah, barakallahu fikum. Ternyata barang sudah datang, barakallahu fikum. Ya, afwan Mas, ana enggak jadi beli. Ya, kenapa? Uangnya kepake. Nah, istri ana melahirkan. Ya, atau ibu ana masuk rumah sakit, jadinya enggak bisa beli. Barakallahu fikum. Nah, iya. Termasuk bentuk ihsan, barakallahu fikum. Ya, Anda menerima itu semua. Ya, nah, apalagi barakallahu fikum, ya, kalau Anda seorang pengusaha yang kelas besar gitu ya. Nah, tayyib. Enggak jadi beli ya, enggak masalah. Karena Anda lihat orang tadi memang benar-benar barakallahu fikum dalam keadaan susah, dalam keadaan sulit. Nah, ya sudah, termasuk bentuk ihsan Anda menerima orang-orang yang batal, ya, tidak jadi membeli. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Karena kata beliau, tidaklah seorang itu membatalkan pembeliannya, melainkan karena dia ditimpa mudharat dengan jual beli tadi, atau dengan pembelian barang tersebut. Barakallahu fikum. Nah, paham ya? Nah, jadi sangat-sangat tidak elok, tidak baik kalau santri, barakallahu fikum, ya, ketika ada orang yang enggak jadi beli, nah, malah dia marah-marah, barakallahu fikum, na'am, misu-misu gitu ya, barakallahu fikum, atau yang semisal dengannya. Nah, padahal santri, barakallahu fikum, na'am. Tayyib. Ya, kalau memang barakallahu fikum hal itu, barakallahu fikum memberikan sedikit ya kerugian atau barakallahu fikum kesulitan bagi Anda, ya paling tidak ada yang namanya barakallahu fikum al-musalahah, ya. Nah, berunding gimana enaknya. Waduh Mas, kalau batal gimana ini, saya ini udah modal saya udah di situ semua, misalnya barakallahu fikum. Nah, gimana enaknya? Oh ya, nah barakallahu fikum, saya jadi beli, tapi untuk kalau bulan ini tidak bisa, paling enggak 5 bulan lagi. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Ya, tinggal dirundingkan bagaimana enaknya, barakallahu fikum. Tayyib. Ya, intinya ya, kita tidak memaksa pembeli, barakallahu fikum, yang batal membeli barang kita. Nah, itu termasuk bentuk ihsan. Wal ahadits kata beliau, tashhadu bifadli hadhil umuril madhkurah. Dan hadis-hadis yang menjadi penguat tindakan seperti ini tentang keutamaannya, barakallahu fikum, sangatlah banyak. Iya. Wali sahibiha minal ajri wa sawab, kata beliau. Dan bagi pelakunya akan mendapatkan pahala dan ganjaran di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Baik, kita lanjutkan sebentar. Qala al-musannif rahimahullah, faslun al-amru rabi'. Perkara yang keempat yang juga perlu kita perhatikan dalam perniagaan kita, syafaqatu tajir ala dinihi. Nah, kepedulian seorang pedagang, penjual terkait dengan agamanya. Fima yahussuhu wa ya'ummu akhiratahu. Terkait dengan yang khusus pada dirinya atau yang umum pada akhiratnya. La yambaghi litajir ayyushghilahu ma'ashuhu an ma'adihi. Tidak sepantasnya bagi seorang penjual, seorang pedagang. Nah, mengais rezeki itu menyibukkan dia dari negeri akhiratnya. Bal yura'i dinahu. Hendaknya dia memperhatikan agamanya. Wa innama tatimmu syafaqatuhu ala dinihi bimura'ati sittati asya'a. Akan sempurna kepedulian dan perhatian dia terhadap agamanya dalam jual beli yang dia lakukan dengan memperhatikan 6 perkara. Yang pertama, al-awwal husnun niyyah fit tijarah. Niat yang baik dalam jual beli. Nah, ya. Itu juga menentukan keberkahan jual beli kita. Niatkan niat-niat yang baik dalam jual beli kita. Barakallahu fikum. Naam. Falyanwi biha al-isti'fafa anis su'al. Di antara niat yang baik dalam jual beli kita adalah hendaknya dia meniatkan dalam perniagaannya menjaga kehormatannya dari meminta-minta kepada manusia. Nah, ya. Tayyib. Dia lebih baik berusaha daripada harus tergantung para rafiqum ya dengan orang lain. Nah, dia usaha kecil-kecilan. Tidak ingin menyusahkan saudara-saudaranya, barakallahu fikum, atau keluarganya. Wal kaffat tam'i anin nas. Termasuk niat yang baik adalah menjaga dirinya dari, barakallahu fikum, sikap ya tamak dari hartanya manusia. Nah. Memiliki barakallahu fikum hasrat dan keinginan mendapatkan apa yang ada pada manusia. Wal qiyama bi kifayatil iyal. Termasuk niat yang baik adalah untuk menunaikan kewajiban dia dalam rangka memberikan nafkah kecukupan pada keluarganya. Nah, anak dan istrinya. Ya, dia bekerja tujuannya untuk barakallahu fikum mencukupi ya nafkah kebutuhan mereka. Itu termasuk niat yang baik. Liyakuna bidzalika min jumlatil mujahidina. Agar dia menjadi orang dalam golongan mujahidin, ya. Jadi orang yang berjuang untuk menafkahi keluarganya itu terbilang seperti orang yang sedang berjihad. ya. Nah, barakallahu fikum. Wal yanwi an nusha lil muslimina. Hendaknya juga dia meniatkan dalam perniagaannya adalah barakallahu fikum memberikan nasihat, arahan barakallahu fikum na'am kepada kaum muslimin. Ya. Artinya kalau ada hal-hal yang tidak benar, ya, yang salah dalam perniagaan mereka, ya, diberikan ilmunya, disampaikan, memberikan edukasi kepada mereka. Misal mereka menawarkan sebuah sistem yang diharamkan dalam Islam karena kejahilan, ketidaktahuan, ya. Nah, dinasehati, dikasih tahu yang seperti itu tidak boleh, Pak. Itu dalam Islam diharamkan. Nah, ini keterangannya, hadisnya ini, riwayat ini. Nah, barakallahu fikum. Iya. Walaupun barakallahu fikum dia akan mendapatkan keuntungan yang besar, ya. Nah, tapi karena dia tahu itu haram dalam syariat, maka dia menasehati. Nah. Atsani ayaqsud al-qiyama fi sina'atihi aw tijaratihi bi fardin min furudil kifayah. Yang kedua, kata beliau, hendaknya dia memiliki maksud dan tujuan ketika dia menjalankan barakallahu fikum pabriknya, ya. Tayyib, atau perindustriannya atau perniagaannya dengan tujuan untuk menunaikan salah satu kewajiban dari kewajiban yang kifai. Artinya usahanya tadi barakallahu fikum termasuk usaha yang berkaitan dengan barakallahu fikum kebutuhan, ya. Nah, kaum muslimin, kebutuhan primer pokok mereka. Fa inna sina'ata wa tijarata law turikat batalal ma'ashu, kata beliau. Karena yang namanya perindustrian, perniagaan, kalau ditinggalkan oleh orang-orang yang ngerti agama, yang tahu ilmu, sehingga yang berkecimpung di situ hanya orang-orang yang jahil, maka yang terjadi adalah, kata beliau, batalal ma'ashu, ya. Kehidupan dunia ini menjadi apa? Kacau. Nah, barakallahu fikum. Illa anna minas sina'ati ma huwa muhimmun. Hanya saja di antara bentuk usaha perindustrian itu ada yang sangat penting berkaitan dengan hajat orang banyak. Wa minha ma yus tagna anhu. Nah, liqaunihi muta'alliqan bizina wa awi talabit tana'um. Di sisi yang lain, sebagian usaha perindustrian dan perdagangan tadi ada hal-hal yang tidak begitu urgen, tidak begitu diperlukan. Seperti kata beliau, usaha-usaha yang berkaitan dengan perhiasan, kemewahan duniawi. Ya, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Barang-barang yang memang barakallahu fikum akan dibeli oleh orang-orang yang hidupnya dengan keglamoran, dengan hedon. Ya, nah. Misal barakallahu fikum lampu gitu ya. Nah, ya sebenarnya lampu fungsinya cuma untuk penerangan saja, barakallahu fikum. Nah, tapi ada orang yang lampunya itu harganya sampai miliaran. Ya, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Nah, jual beli barang-barang yang seperti ini, kata beliau, barakallahu fikum, apalagi bagi kaum santri, tayyib. Nah, itu hendaknya dijauhi. Karena itu secara tidak langsung kita membantu mereka memupuk kecintaan mereka terhadap dunia. Nah, membantu mereka untuk yang namanya tafakhur, berbangga-bangga, pamer. Nah, barakallahu fikum. Intinya kata beliau, untuk yang seperti itu ahsan dijauhi. Ya. Jadi pilihlah usaha-usaha yang memang berkaitan dengan barakallahu fikum kebutuhan yang sangat pokok. Tayyib, sehingga ketika kita memenuhinya, nah, kita meringankan barakallahu fikum, termasuk menutupi salah satu fardu kifayah. Nah, kemudian kata beliau, fal yastaghil bi sina'ati muhimmatin. Hendaknya dia lebih fokus, ya, menyibukkan dirinya untuk perindustrian yang memang penting, pokok, berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Nah, liyakuna fi qiyamihi biha kafan anil muslimina muhimman. Sehingga ketika dia menunaikan, dia masuk dalam ranah jual beli yang berkaitan dengan kebutuhan pokok, sesuatu yang sangat diperlukan oleh manusia, sehingga dia bisa menjadi apa? Orang yang mencukupi kebutuhan itu. Orang yang menutupi barakallahu fikum kebutuhan itu dari kaum muslimin. Tayyib. Wal yajtanib sina'ata as-siyarah wan-naqshi. Ini anjuran saja dari beliau. Hendaknya dia menjauhi beberapa usaha perniagaan, perindustrian yang berkaitan dengan siarah, perhiasan dan permata. Ya, nah, karena itu memang digunakan oleh anak manusia untuk hedon, untuk pamer, untuk takasur, untuk tafakhur. Nah, ya, barakallahu fikum. Tayyib. Kalau bisa kata beliau, jauhi. Ya, ini afdoliahnya. Nah, apalagi kaum santri, gitu ya. Nah, barakallahu fikum. Wan-naqsh. Begitu juga terkait dengan barakallahu fikum usaha, ukir-ukiran atau pahat-pahatan. Barakallahu fikum. Nah. Wa tasyidil bunyan bil jassi. Nah, iya, memperindah bangunan dengan barakallahu fikum berbagai macam ornamen, ya, kayak gipsum, plester, barakallahu fikum, pokoknya yang intinya adalah memang menghiasi dunia, ya, nah, materi-materi dunia, barakallahu fikum. Nah, itu juga anjuran beliau, kalau bisa, ya, menghindar dari usaha yang demikian. Nah, barakallahu fikum. Tadi bukan berarti haram, ya, tapi ini afdoliyahnya, barakallahu fikum. Nah, agar kita tidak terbawa dengan arus, ya, hedon, terbawa dengan arus duniawi, manusia yang berlomba-lomba untuk saling membanggakan, saling pamer, barakallahu fikum. Nah, intinya seperti itu. Wa jami'u ma yuzakhrafu bihi, dan segala macam barakallahu fikum usaha yang memang tujuannya adalah untuk memperindah, menghiasi materi-materi duniawi manusia. Nah, intinya tadi, segala macam usaha yang itu digunakan untuk oleh manusia untuk tadi, model hidup hedon, ya, model hidup barakallahu fikum pamer, model hidup barakallahu fikum tayyib, membanggakan harta dan kekayaannya. Nah, ya, lebih baik usaha yang seperti itu, kata beliau, dijauhi. Ya, fa innahu makruhun, karena itu termasuk usaha yang tidak disukai. Nah, wallahu taala alam bisawab. Wa minal ma'asi, kata beliau, dan termasuk bentuk kemaksiatan adalah khiyatatul khayyat al-qaba'a ad-dibaja lirrajuli. Termasuk untuk maksiat, seseorang yang barakallahu fikum berprofesi sebagai apa? Tailor. Tahu tailor? Apa tailor? Hah? Bukan sailor. Lain lagi, kalau sailor pelaut. Kalau tailor penjahit. Ya, nah, seorang yang berprofesi sebagai penjahit, dia menjahit kuba. Kuba itu jenis pakaian ya, barakallahu fikum. Nah, thawbun dayyiq, ya, min siyabil ajam. Bajunya sempit dari baju kebiasaan orang-orang ajam. Tapi baju itu berbahan sutra. Nah, barakallahu fikum. Misal ada pelanggan, dia penjahit. Iya. Dia pesan jas. Nah, ya kayak gini, jas. Barakallahu fikum. Nah. Tapi bahannya dari dia. Mas, ini saya tolong dijahitin jas. Ini rencana mau pakai buat pernikahan saya. Ini istri yang keempat. Baik. Bahannya ini dari sutra Iran ini. Nah, barakallahu fikum. Ya, warnanya merah marun. Barakallahu fikum. Ya, dia kasih tahu ini sutra Iran, asli. Barakallahu fikum. Tolong dijaga baik-baik, ini harga kainnya 1 meter 500 juta. Ya, barakallahu fikum. Nah. Maka kata beliau termasuk kemaksiatan kalau Anda menjahit jas tadi. Karena Anda tahu itu pakaian terbuat dari sutra dan akan dipakai oleh laki-laki. Nah, sehingga Anda telah terjatuh dalam hal ta'awun alal ismi wal udwan. Wa yukrahu ayyakuna jazzaran. Dan kata beliau tidak disukai profesi kerjaan sebagai apa? Jagal, tukang potong hewan. Itu profesi yang tidak disukai. Ya, barakallahu fikum. Na'am. Li'annahu yujibu qasawatal qalbi. Karena profesi seperti itu akan menyebabkan seorang hatinya keras. Ya. Jadi rasa rahmahnya itu hilang. Karena udah terbiasa nyembelihin sapi, nyembelihin kambing. Barakallahu fikum. Na'am. Ya, jadi tiap hari itu dia sampai 100, bisa sampai 200. Nah, jadi perasaan simpati dan empatinya itu sudah hilang. Gitu ya. Nah, jadi asan kata beliau dijauhi. Ya, jadi enggak ada rahmah sama anak, enggak ada rahmah sama istri dan perasaannya sembleh. Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Kata beliau profesi jazar tidak direkomendasikan. Nah, ya. Selanjutnya, barakallahu fikum, hujjaman. Ya, termasuk juga kata beliau dijadikan profesi tukang bekam. Nah, ya. Baik. Kalau itu dijadikan sebagai profesi sumber inti dari mata pencarian Anda, termasuk kata beliau tidak direkomendasikan. Nah, tapi kalau sekedar sampingan gitu ya, profesi ini yang bukan itu, dia sekedar membantu saja, barakallahu fikum, kemudian dia mendapatkan mungkin kompensasi, dikasih barakallahu fikum, na'am, uang, nah labas. Tapi kalau itu dijadikan sebagai inti penghasilan, tidak direkomendasikan kata beliau. Nah, aukannasan. Ya, kannas. Apa kannas? Tukang sapu, tukang bersih-bersih. Nah. Barakallahu fikum. Tayyib. Ya. Lima fihi mubasyaratun najasah. Ya, karena di dalamnya terkait dengan barakallahu fikum bersentuhan dengan benda-benda benda-benda najis. Barakallahu fikum. Nah. Ya. Tayyib. Nah, terus gimana Ustaz kami yang di pondok nih kerja di tukang sapu? Nah, itu bukan profesi ya, itu bentuk ta'awun lain lagi. Yang dimaksudkan di sini itu dijadikan apa? Sebagai profesi untuk mencari uang. Nah, itu tidak direkomendasikan. Ya, nah. Kalau sekarang apa namanya? Billboy gitu ya. Nah, atau OB ya, office boy. Nah, tugasnya beres-beres. Assalamualaikum, na'am. Atau yang semisal dengannya. Itu tidak direkomendasikan, kata beliau. Wa fi ma'nahu, dan semakna dengan itu juga adalah ad-dabbagh, ya. Profesi tukang samak. Nah, menyamak kulit. Barakallahu fikum. Tayyib, itu juga tidak direkomendasikan. Wala yajuzu akhdhu ujratin ala ta'limil Qur'an wal ibadat wa furudil kifayat. Juga kata beliau tidak diperbolehkan bagi seorang untuk mengambil upah dari mengajarkan Al-Quran atau bentuk-bentuk ibadah yang lain dan barakallahu fikum fardu kifayah yang lainnya. Nah, terkait dengan poin yang terakhir ini memang ada barakallahu fikum perbedaan ya pandangan ya di kalangan para ulama. Nah, di kalangan ahli ilm barakallahu fikum. Tayyib. Asy-Syaikh bin Baz rahimahullahu taala beliau ditanya tentang seseorang yang mengambil upah ya dari mengajarkan Al-Qur'an, beliau mengatakan labas, tidak mengapa karena dengan hadis sebaik-baik ya upah yang kalian ambil adalah dari apa? Dari pengajaran kalian terhadap Al-Qur'an. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Jadi kalau kita mau barakallahu fikum mengkompromikan, ya artinya itu afdholiyah. Nah, iya, akan lebih terhormat, akan lebih mulia ketika barakallahu fikum tayyib orang-orang yang berilmu tadi memang tidak mengambil barakallahu fikum amplop atau uang ya dari pengajaran mereka terhadap ilmu agama. Barakallahu fikum. Nah, itu lebih mulia, lebih bagus. Tetapi barakallahu fikum terkadang ya, sulit untuk barakallahu fikum menjalankan hidup idealis ya perfeksionis barakallahu fikum. Nah, dalam kondisi tadi seorang yang mengajarkan ilmu, dia punya keluarga, dia punya barakallahu fikum na'am tanggung jawab ya untuk orang-orang yang dia barakallahu fikum urusi. Nah, dalam kondisi dia waktunya digunakan untuk taklim tadi. Baik. Dan dia tidak termasuk dalam keluarga yang kaya. Nah, maka dalam kondisi yang demikian barakallahu fikum para ulama memberikan rukhsah keringanan ya. Nah, tapi kalau bagi mereka yang dari keluarga kaya-kaya ya, nah barakallahu fikum tayyib. Kemudian dia menjadi seorang pendakwah, dia menjadi seorang pengajar, barakallahu fikum. Nah, tayyib, digaji sama pondok atau dikasih sama majelis taklim yang mengundang dia, barakallahu fikum. Nah, dia sudah punya usaha sendiri, sudah punya barakallahu fikum kehidupan yang mapan. Nah, tayyib. Iya. Entah dia tidak ambil atau dia ambil kemudian dia berikan uangnya tadi kepada orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak mampu. Nah, itu lebih terhormat, lebih mulia. Barakallahu fikum. Nah. Wallahu taala alam bisawab. Itu yang bisa kita bahas untuk pertemuan malam hari ini. Nah, insyaallah malam besok kita lanjut lagi mukhtasar. Ada pertanyaan satu saja yang bisa kita jawab. Apakah boleh bagi kita para santri untuk membaca buku-buku para ulama yang menjelaskan tentang cinta? Seperti Raudhatul Muhibbin. Naam. Iya. Lebih dianjurkan. Barakallahu fikum. Naam. Lebih baik antum membaca buku-bukunya para ulama. Iya. Daripada buku-buku barakallahu fikum para novelis. Ya. Atau barakallahu fikum tayyib mereka-mereka yang jauh dari agama, dari kalangan filosof barakallahu fikum. Nah, iya. Atau yang lainnya. Nah, lebih baik, lebih bagus dan sangat dianjurkan membaca buku-bukunya para ulama. Di antaranya adalah Raudhatul Muhibbin. Nah. Wallahu taala alam bisawab. Naktafi bihal qadar. Subhanakallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.